Kisah angin mengalun sunyi menggugurkan daun kecil. Senja datang merintih sedih menemani. Wajah sayu seseorang gadis kehilangan kekasihnya yang tercinta. Masa silam berlalu sudah menghancurkan harapannya. Bunga putih lambang suci layu tak berseri. Titik kali mata jatuh berinang membasahi kalungnya walaupun lagu sepi. Bayang kabut menerpa hidupnya. Kau gadis manis, sambutlah esok hari harapan yang gemilang. Sembatkanlah batinmu gadis untuk mengharapkan cahaya sinarnya di dalam langkah hidupmu. Berlalu sudah menghancurkan harapannya. Bunga putih lambang suci kini layu tak berseri. Titik kali mata jatuh berinang membasahi karunia. Walaupun lagu sepi, bayang kabut menerpa hidupnya. Kau gadis manis, sambutlah esok hari harapan yang gemilang. Sembatkanlah baktimu gadis untuk mengharapkan cahaya sinarnya di dalam langkah.